hajat bapak hajat ya. Spesial masih kanggo para tamu undangan kanggo nok pengantin orang ketinggalan nok fitrinya. Sareng Mas Owago ya. Khusus lagi ngormati keluarga besar, keluarga besar ya. Bu Ibu Balon, sareng Bapak Karti. Masih kirim salam kanggo sapa wong ayu. Cumanan masih pada cirike. Lusari bulan kamu bebas.